Gadis belia yang baru melek, jadi liar karena ingin keren, biar dibilang trendy. Putri, harusnya kamu ada di rumah, isi PR atau les fisika, bukan di diskotik. Di gratisin hanya untuk kejar satu kata, biar dibilang seksi. Nikmati sendiri. Wajahmu memelas pucat pasi, mengurung diri dalam kamarnya, dan dibilang bunting. Dalam ajak kau suka asal tahu USA, bercinta di trading sambil weekend. Teman-teman dia memirip cakit di LA, atau kau nikmati sendiri. Ini konyol namanya, hampir tak ada tujuan pasti. Cari apa yang kau cari, mungkin kau rasa swasta tubuh, atau kau nikmati sendiri.